dengarlah Tuhan doa permohonanku, doa bagi negeriku. Pulihkanlah negeri kami. Dengarlah Tuhan seruan umatmu, doa bagi bangsaku. Anugerah-Mu, kuasa-Mu memulihkan negeriku. Dengarlah Tuhan seruan satukan kami. Anugerah-Mu, kuasa-Mu, Bapa-Mu ya nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu. Cari wajah-Mu siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Interceding for our land, send your mercy, send your power, bringing healing to our land. Hear my cry, O Lord, attend unto my prayer, Father. Revive us once again.